Apa mesti? Itu sebuah gugatan yang sering kali terdengar di telinga ini. Apa mesti? Mesti begini, mesti begitu. Apa mesti? Ya, apa mesti adalah sebuah pertanyaan. Apa mesti adalah sebuah gugatan. Apa mesti adalah sebuah keanehan. Haruskah seperti itu? Tetapi kalau kemudian apa mesti disambung dengan kata apa mesti jujur? Wow, tentu terbelalak kita. Apa mesti jujur? Kenapa jujur dipertanyakan? Apa mesti jujur? Apa yang aneh dengan kejujuran? Apa mesti jujur? Tentu itu harus dilakukan, tak perlu digugat. Apa mesti jujur? Tentu itu menjadi gugatan tuntutan dari tiap agama di kolong langit ini. Apa mesti jujur? Sudah pasti, karena itu bernilai tinggi. Apa mesti jujur? Rupa-rupanya semakin hari semakin layak untuk dipertanyakan. Mengapa? Apa mesti jujur? Karena terlalu banyak yang tidak jujur. Apa mesti jujur? Saya akan menjadi korban sendiri. Apa mesti jujur? Lo yang lain berhasil, saya bisa jadi tertinggal. Apa mesti jujur? Bisa-bisa saya tidak makan. Apa mesti jujur? Bisa-bisa semuanya macet. Apa mesti jujur? Bisa-bisa semua kacau. Apa mesti jujur? Bisa-bisa rumah tangga tak lagi tenang. Aneh, tapi nyata. Jujur dipertanyakan. Aneh, tapi nyata. Jujur diperdebatkan. Aneh, tapi nyata. Ketidakjujuran bahkan mendapat tempat pembenaran. Kursi kehormatan. Ironis, itulah kehidupan. Tiap kita sekarang digugat untuk berani jujur dalam hidup. Tak sekedar menumpuk kekuasaan, membangun kehidupan yang serbawah dari uang tak jujur, dari sikap tak jujur. Semua kita harus berbalutkan ketulusan, kejujuran, supaya hidup kebersamaan menjadi indah. Suami istri, orang tua anak, masyarakat dunia, dimanapun kita ada. Ya, jujur itu diperlukan. Jujur tak perlu digugat di dalam kehidupan. Tapi entahlah, akankah gugatan terhadap kejujuran berhenti? Apa mesti jujur? Semoga itu harapan. Tapi ya tak bisa menjadi kenyataan kalau saya dan Anda tak melakukan. Kejujuran jangan sampai digugat, apalagi oleh anak-anak yang masih sekolah, bahkan di SD, mungkin di TK. Jangan sampai dia bertanya, apa mesti jujur? Hentikanlah dengan cara tak membuat orang mempertanyakannya. Karena mereka melihat kenormalan dalam hidup. Mereka melihat sebuah kewajaran yang seharusnya. Dan mereka melihat hasil sebuah kejujuran. Sehingga mereka tak menggugat, apa mesti jujur? Semoga Anda tak menggugat, tapi mewujudkannya. Bersama saya, Bigman Sirait.